بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله lanjutkan pembahasan pada درس السادسة عشرة yang ke-16 sekarang tamrin salisan tamrin yang ketiga wa fil faraghi fi ma yali letakkan pada tempat yang kosong atau pada titik-titik berikut ini pada kalimat-kalimat berikut ini al fi'la yuridu fi'l yuridu ya, letakkan fi'l yuridu ini ba'da isnadihi ila dhamairil munasibati sesudah disandarkan pada dhamir yang sesuai pada dhamir-dhamir yang sesuai sebagaimana dicontohkan dalam hiwar dalam percakapan atau dalam dars kemarin beberapa bentuk dari fi'il yuridu yang disandarkan pada dhamir yang sesuai dengan penggunaannya untuk muzakkar ataukah untuk mufrad untuk muzakkar ataukah untuk muannas untuk mufrad ataukah jamak ya untuk khitab ataukah untuk takallum atau untuk ghaibah ya. Dicontohkan pada bacaan yang sebelumnya nah, sekarang dari contoh-contoh tersebut diterapkan pada contoh yang lain, pada kalimat yang lain yang ditunjukkan pada tamrin ketiga ini. Bisa ya, kemarin sudah dicontohkan lengkap, tinggal diperhatikan dari bahasan kemarin. Turiduna, misalkan kalau dari awal ya, turiduna untuk antum, kemudian turidu untuk anta, uridu untuk ana, dan seterusnya. Sekarang pada tamrin ketiga, kita coba. Contoh yang pertama, Mada turiduna ya ikhwanu. Ya, perhatikan siakul kalam, ya, konteks kalimatnya, ini untuk siapa. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, ya, berarti khitab. Ya, keadaan mukhatab yang jamak, muzakkar. Maka bentuk fi'ilnya menjadi turiduna. Jadi fi'il yuridu ini fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Tentunya perubahannya sebagaimana perubahan pada fi'il mudhari' secara umum sebagaimana dibahas terdahulu. Sehingga di sini untuk antum ya menjadi turiduna. Huruf mudhari' dengan huruf ta. Ya, asalnya yuridu dengan ya ya. Kemudian untuk antum huruf mudhari' diganti dengan ta. Kemudian huruf akhir ya, bersambung dengan wawu dan nun. Dhamir ya, wawu untuk jamak mudzakkar dan kemudian bersambung dengan nun ya, sehingga lafadznya menjadi bentuknya menjadi turiduna. Ya, madza turiduna antum? Madza turiduna ya ikhwanu? Apa yang kalian inginkan wahai saudara-saudara? Baik. Ini ya. Berikutnya tafadhal coba kalian ufti turidina hadal qalam hadal qalam hadal qalam ufti turidina ufti apa kedudukannya keadaannya dia apa ghaibah atau ghaibah ya berarti apa kalau ghaib anti hiya oh hiya bukan anti tapi hiya ghaibah itu hiya untuk ghaibah sehingga apa lafadznya bagaimana apa dengan ya huruf ta kemudian akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Ya, ukhti turidu, turidu. Ya. Ini untuk hiya, ya berarti kan untuk hiya ghaibah, ghaibah mufrad muannas. Ya, bentuknya menjadi ukhti turidu. Ya, hadzal qalama. Ini. Untuk hiya ya. Huruf mudhara'ah dengan ta, kemudian akhirnya huruf keadaan akhirnya ya tidak bersambung dengan apapun ya. Taf'alu kalau wazannya secara umum ya. Berikutnya aturidu siapa nih? Aturidina ya, turidina aturidina hadihil majallati majallata majallata ya Laila ya Laila ya, jadi ya Laila ini khitab ya, mukhatabah ya, mukhatab muannas ya, mufrad bentuk fiilnya yaitu untuk anti ya dengan huruf mudhara'ah apa huruf ta kemudian di akhirnya bersambung dengan iya dan nun ya untuk anti sehingga menjadi turidina anti turidina dimasukkan dalam kalimat ini a turidina hadhil majallata ya Laila ini ya yang kalau yang nomor 2 tadi ghaibah atau ghaibah yang nomor 3 mukhatabah. Hiya turidu anti turidina. Ini. Ya. Berikutnya. Artinya yang nomor 2 tadi apa? Apakah engkau ya nomor 3 dulu artinya? Apakah engkau ingin majalah ini wahai Laila? Ya, apakah engkau ingin majalah ini wahai Laila? Yang nomor 2 tadi? Saudariku menginginkan pena itu. Ini. Pena ini. Ya, saudariku ingin pena ini, menginginkan pena ini. Berikutnya. Sahifata. Sahifatan. Sahifatan. Yuridu. Perhatikan untuk siapa ini? Ya akhi, di akhir kalimat ada ada kata ini, ada ucapan ini, ya akhi, wahai saudaraku. Berarti ditujukan pada siapa? Khitab pada orang kedua atau mukhatab? Akhi. Berarti apa? Akhi muzakkar, mufrad, mukhatab atau kalau dhamirnya apa? Anta. Ya, untuk anta bentuknya bagaimana? Fi'il mudhari' untuk anta. Untuk mukhatab, mufrad, mudzakkar, huruf mudhara'ah dengan ta, kemudian di akhirnya tidak bersambung dengan apapun ya. Anta turidu, anta turidu. Untuk anta, berarti di sini dimasukkan dalam kalimat ini menjadi a sahifatan turidu. Majallatan ya akhi, apakah koran yang kamu inginkan, apakah majallah wahai saudaraku. Ini bentuk anta ya akhi, berarti untuk anta maka fi'il mudhari'nya turidu ya. Berikutnya ana uridu asya'a kasiratan minasuti. Ya, untuk mutakallim wahdah dengan hamzah. Ana uridu. Ya, ana uridu asya'a kasiratan ya, kurang ya di sini. Asya'a kasiratan minasuti. Artinya saya menginginkan sesuatu yang banyak di pasar. Dari pasar. Ya. Asya'a kathiratan, sesuatu yang banyak. Atau apa? Banyak barang. Ya, banyak barang atau banyak ya bawaan atau belanjaan. Ya, banyak sesuatu ya. Saya menginginkan banyak barang dari pasar. Berikutnya. Maza turiti itu dituna. Ya akhawati, wahai saudari-saudariku. Khitab, ya, mukhatab. Kemudian akhawat apa? Jamak muannas. Mukhatab, mukhatabat atau mukhatab untuk jamak muannas. Bagaimana fi'ilnya? Ya, untuk khitab dengan ta, kemudian akhirnya bersambung dengan apa? Untuk jamak muannas dengan nun, ya. Dengan nun yang di fathah dan sebelum nun harus sukun. Nah, ketika turidu, ya, untuk kitab kan dengan saya turidu, kemudian bersambung dengan nun inas, nun untuk jamak muannas yang fathah tadi, maka mengharuskan huruf akhir yang bersambung dengan nun tadi disukun. Jadi pada turidu dalnya disukun. Karena bersambung dengan bomir nun untuk jamak mu'annas atau nun inas. Nah, ketika dal harus sukun, sehingga di situ akan bertemu dua huruf sukun, yaitu sukun pada dal tersebut dan sukun pada ya yang sebelum dal. Turidu menjadi turidna. Nah, bertemu dua huruf sukun, ya-nya sukun dan dal-nya sukun. Nah, dalam bahasa Arab tidak bisa, tidak boleh dua huruf sukun bertemu berjajaran, berurutan. Sehingga apa? Ini harus dihindari. Ya, kebetulan sukun yang pertama tadi berada pada huruf ya. Huruf ya itu termasuk huruf illah. Ya, huruf illah bukan huruf sahih. Ya. Sehingga dalam hal ini dia bisa dihilangkan. Ya, untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Sehingga ya-nya dihilangkan ketika bersambung dengan nun inas. Menjadi turidna. Turid langsung ya, turid tak ya-nya hilang, bukan turid, bukan seperti itu, tapi ya-nya hilang, turid. Nah, ini kan dalam hewar, dalam percakapan kemarin sudah ada contohnya ya. Maza turid na ya banatu. Nah, halaman sebelumnya itu baris keempat dari atas ini. Maza turidna ya akhawati, apa yang kalian inginkan wahai saudari-saudariku. Ini ya, turidna. Berikutnya, nahnu yuri. Nahnu mutakallim jama' ma'a ghairihi. Apa? Huruf mudhara' dengan apa? Fi'il mudhari' untuk nahnu, untuk jama' untuk mutakallim jama' atau mutakallim ma'a ghairihi. Huruf mudhari' dengan huruf nun, ya. Huruf mudhari' dengan nun, sehingga menjadi nuridu. Akhirnya tidak bersambung dengan apapun, hanya mengganti huruf mudhari' dengan nun itu saja. Berarti menjadi nuridu, ya. Nahnu nuridu mushafan saghiran. Ya, nahnu nuridu. Ya, mungkin bisa dicocokkan pada daras, pada bacaan kemarin, pada khiwar, pada percakapan. Ada contohnya ya. Nahnu nuridu. Apa yang semakna dengan itu ya. Untuk mutakallim ma'a ghairihi. Ya, kami menginginkan mushaf yang kecil. Ya, nuridu. Baik. Berikutnya. At-tullabu yuriduna dafatirahum. Dafatirahum. Ya. At-tullabu yuriduna. Untuk hum, untuk ghaib, ghaib jamak muzakkar. Yuriduna. Baik. Para siswa. Mahasiswa menginginkan buku-buku tulis mereka. Baik. Yang ke-9, al-mudarrisatu. Yuridna ya, yuridna dengan ya dan apa ya sebelum dal dihilangkan ya, yuridna al mudarrisatu yuridna at-tabashira. Allahu akbar. insyaallah. Ya, nanti dilanjutkan ba'da sholat. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya tadi. Masih pada tamrin yang ketiga. Beberapa kalimat terakhir tadi. At-tullabu yuriduna dafatirahum. Ya, bentuk fi'il mudhari'nya yuriduna. Kemudian yang kesembilan, al-mudarrisatu yuridna al-tabashira. Jadi yuridna, yuridu ya, bersambung dengan nun inas ya, bomir nun untuk jama' mu'annas. Sebagaimana tadi huruf sebelum nun inas itu harus disukun, sehingga akan bertemu dua huruf sukun pada kata yuridna, yuridna, yaitu dalnya sukun, dan ya sebelumnya, ya yang tengah, itu juga sukun. Sehingga ya yang tengah, yang ada di tengah-tengah fi'il tersebut, itu dihilangkan. Sehingga menjadi yuridna. Dan untuk ghaibah, huruf mubara'ah dengan ya, ya, yuridna. Ini bedanya dengan yang khitab tadi dengan ta, turidna. Kalau disesuaikan dengan dhamir yang ghaibah hunna ya, hunna yuridna ini. Kalau hunna yuridna, kalau antunna turidna ini. Ini pada fi'il yuridu ya, ketika disandarkan pada dhamir untuk jamak mu'annas tersebut. Kemudian yang berikutnya yang ke-10, al-mudiru yuridu ya. Al-mudiru ini ghaibah atau ghaib, mufrad muzakkar, bentuk asal dari fi'il tersebut yuridu ya. Al-mudiru yuridu qa'imata asma'il tullabi ya, mudir menginginkan daftar nama-nama para siswa, para murid. Ya. Yang ke-9 tadi, al-mudarrisatu yuridna at-tabashira. Guru-guru itu para guru perempuan atau ibu guru ya, para ibu guru menginginkan at-tabashir, kapur ya, kapur, kapur tulis ya. Masih terkait dengan fi'il yuridu, tamrin yang berikutnya ya, rabi'an yang ke-4, yas'alul mudarrisu kullan minatullabi hadaini su'alaini. Mudaris bertanya pada masing-masing siswa, kullan minatullabi, pada setiap siswa atau masing-masing siswa, hadaini su'alaini, dua pertanyaan ini ya, tiap siswa ditanya dengan dua pertanyaan. Awalan yang pertama, madza turidu, apa yang kamu inginkan. Langsung bertanya pada siswa tersebut, yang ditanya siswa itu sendiri, madza turidu, apa yang kamu inginkan. Bagaimana jawabannya? Siswa yang ditanya akan menjawab bagaimana? Misalnya, uridu apa, kitaban, uridu qalaman, dan yang semisalnya. Siswa yang ditanya akan menjawab, saya ingin kitab, saya ingin pena, dan yang semisalnya. Ya, dengan tadi bentuk fi'il uridu. Ya, karena untuk mutakallim, siswa tersebut menjawab untuk dirinya sendiri. Sehingga dengan bentuk fi'il uridu, dengan hamzah di awalnya. Ya, jadi pada pertanyaan turidu, ya, untuk khitab, ya, mukhatab, mufrad, muzakkar, anta, ya, maka jawabannya untuk mutakallim, uridu. Kemudian pertanyaan yang kedua, madza yuridu zamiluka, apa yang temanmu inginkan, apa yang diinginkan oleh temanmu. Siapa yang menginginkan di sini? Zamil, temannya. Berarti keadaannya apa? Kedudukannya ghaib, orang ketiga. Maka nanti pada jawaban, bagaimana bentuk fi'il yang digunakan? Yuridu. Iya, tetap menggunakan bentuk yang ghaib. Jadi bentuknya sama dengan yang pertanyaan, Mada yuridu zamiluka? Jawabannya, misalnya, yuridu kitaban, yuridu qalaman. Ya. Ini tetap untuk yang ghaib dengan bentuk asalnya tadi, yuridu. Ya. Ini, jadi bedakan ya, pertanyaan kepada mukhatab, ya, langsung kepada mukhatab ya, dengan jawaban tadi diubah dhamirnya ataupun yang terkait dengan itu menjadi untuk mutakallim. Adapun pertanyaan tentang ghaib ya, menanyakan sesuatu atau terkait dengan yang ghaib orang ketiga, maka pada jawaban dhamir ya, dhamir yang digunakan atau yang terkait dengan itu juga tentunya tetap menggunakan bentuk yang untuk yang ghaib orang ketiga ya. Ini ya, dalam bahasa Indonesia juga sama ya, kira-kira kalau dibandingkan, apa yang kamu inginkan? Yang ditanya akan menjawab, saya ingin kitab, saya ingin pena. Kata gantinya akan berubah dari kamu menjadi saya. Kalau yang kedua, apa yang dia inginkan? Apa yang temanmu inginkan? Maka pada jawaban, dia ingin begini, dia ingin kitab, dan seterusnya. Sama ini. Baik. Nah, kemudian pada dua pertanyaan ini di sini ada keterangan ala marhalataini, pada dua marhalah, pada dua tingkatan. Ya. Jadi dua pertanyaan tadi ditujukan pada masing-masing siswa, pada tiap siswa dengan dua marhalah, dua keadaan, dua tingkatan. Fil marhalatil ula, pada marhalah yang pertama, yuhaddidul mudarisu jawab talibi. Mudaris, sang guru ini membatasi. Yuhaddidu, membatasi jawab talib, jawaban dari siswa tersebut. Ya. Jadi masing-masing ditanya dengan dua pertanyaan dengan dua keadaan. Marhalah yang pertama, keadaan yang pertama, mudaris ini membatasi, ya, menentukan jawaban dari murid itu. Wa yatimu dzalika, ya, dia yaitu mudaris tersebut melengkapi hal itu. Jadi yuhaddid tadi membatasi jawabannya dengan cara melengkapi atau menunjukkan imma bil isyarati ila asya'a wa imma bi kitabati asma'a asya'a. Ya, bi kitabati asma'i asya'a ala saburati. Ya, jadi membatasi dengan apa? Dengan cara, bisa jadi dengan cara menunjuk pada sesuatu, pada suatu benda, atau dengan menulis nama-nama benda-benda pada papan tulis. Ini cara membatasinya. Misalkan ditanya, "Madza turidu?" Kemudian mudaris menunjuk apa? Papan tulis misalkan. Atau menunjuk sebuah kitab, atau menunjuk pada meja, atau menunjuk pada yang lain, atau menulis di papan tulis, menulis apa, misalnya sayyaratan atau baitan atau sayyarah atau bait, rumah atau yang lainnya, ya, kemudian tinggal disesuaikan dalam kalimat ya. Ini yuhaddid, jadi membatasi, menentukan jawabannya pada marhalah yang pertama. Wa fil marhalatis tsaniyati, pada marhalah yang kedua, pada keadaan yang kedua, tingkatan yang kedua, yakunul jawabu ghaira muhaddadin. Ya. Yakunul jawabu ghaira muhaddadin. Jawaban itu tidak ditentukan, tidak dibatasi. Ini terserah dari talib tersebut menjawab dengan jawaban apa, terserah. Bebas. Tidak ditentukan, tidak dibatasi, tidak ditunjuk, tidak ditulis sesuatu. Ya, terserah dari murid itu sendiri. Ya, ini. Misalnya ditanya, "Madza turidu?" Ya, si murid menjawab apa? "Ana uridu misalkan ana uridu sayyaratan atau ana uridu kutuban." Ya, ingin buku-buku, kitab-kitab yang banyak, kutuban kathiratan misalnya. Sesuai dengan jawaban atau keinginan dari murid itu sendiri. Ya, demikian pula pada pertanyaan kedua, madza yuridu zamiluka, yuridu kada wa kada, yuridu sayyaratan, yuridu apa baitan, dan yang semisalnya. Ini ya. Baik. Bisa ya untuk latihan kira-kira. Insyaallah lebih mudah hal ini ya. Baik. Ada yang ditanyakan sebelumnya dari ini? Maka yuridu dan maka yuridu syaitan. Ya boleh, tetapi masih agak belum jelas. Yuridu syaitan, dia menginginkan sesuatu. Ya, sesuatu itu apa? Ya bisa diterima secara apa nahunya, tata bahasanya, maupun secara makna juga bisa. Hanya saja tadi sesuatu yang diinginkan tidak jelas. Yuridu syai'an, dia ingin sesuatu. Kan bisa ya, boleh ya. Hanya saja mungkin ya kita enggak tahu apa yang diinginkan. Maka dikatakan yuridu syai'an, dia ingin sesuatu. Boleh. Dan benar, tidak salah, dari sisi makna juga bisa diterima ya, tidak salah. Hanya saja itu tidak diketahui keinginannya, itu saja. Tapi tetap benar secara makna. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ya, dari beberapa contoh soal ini, contoh kalimat pada tamrin ke-3, ke-4, ataupun pada hiwar, pada percakapan dalam daras kemarin ya, mungkin bisa disimpulkan, dikumpulkan bentuk-bentuk fi'il yuridu tersebut sesuai dengan penggunaannya. Ya, jadi kalau mau diurutkan dari domir, sebagaimana urutan lazimnya dari huwa, ya, kalau mau ditambahkan yang musana, ya nanti ada huma, kemudian hum, ya urutan yang lazim digunakan, sebagaimana biasanya ya, domir, huwa, huma, hum, kemudian hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini urutan domir untuk membantu ya, menghafalkan lafal-lafadnya dengan mudah, dan juga memahami makna-makna penggunaan dari fi'il-fi'il tersebut dalam hal ini ya. Nah, kemudian dicontohkan tadi, kalau huwa fi'ilnya bagaimana? Bentuk fi'il asalnya yuridu. Nah, mungkin bisa dibuat nanti dicatat ya, huwa yuridu. Ya, dan bisa dibandingkan dengan pembahasan fi'il muwara' yang terdahulu pada daras ke-13 ya. Ya. Prinsipnya sama. Ya, jadi bentuk fi'il mudhari' ya, yang dilihat dua keadaan, huruf pertama atau huruf mudhari'ah dan keadaan akhir. Ya, untuk huwa yuridu sebagai bentuk asal huruf mudhari'ah dengan ya dan di akhirnya tidak bersambung dengan apapun ya, yuridu. Ya, kemudian untuk tambahan yang musanna huma menjadi yuridani. Ya, yuridani. Untuk yang musanna huma yuridani. Kemudian jamaknya hum yuriduna. Ya. Kemudian untuk hiya, apa tadi hiya menjadi turidu. Kemudian huma yang muannas turidani. Turidani untuk huma yang mu'annas, mereka berdua perempuan ya, huma turidani. Kemudian jamaknya hunna, tadi apa, hunna yuridna dengan ya ya, hunna yuridna ya, yuridna ini dengan menghilangkan ya yang di tengah, yuridna. Ya. Ini yang untuk yang ghaibah atau yang ghaib. Kemudian yang khitab atau mukhatab nanti bisa disesuaikan dengan mengganti huruf mudhara'ah dengan ta dari yang ghaibah tadi. Anta turidu, antuma turidani, antum turiduna, anti turidina, dengan tambahan ya dan nun di akhir, anti turidina, antuma turidani, antunna turidna. Nah, ini turidna. Ya. Kemudian untuk yang mutakallim wahdah, ana uridu dengan hamzah di awal, kemudian nahnu nuridu dengan nun di awal, dan tidak ada tambahan pada huruf akhir untuk yang mutakallim. Ini. Jadi bisa disusun, dikumpulkan, ya, disusun dengan susunan sebagaimana biasanya, dikaitkan dengan dhamir untuk memudahkan, ya, memahami maknanya ataupun penggunaannya, dan juga memudahkan dalam menghafal lafal-lafalnya, perubahan-perubahannya, ya, dan dihafalkan. Ya. Huwa yuridu, huma yuridani, hum yuriduna, hiya turidu, huma turidani, hunna yuridna, anta turidu, antuma turidani, antum turiduna, anti turidina, antuma turidna, antunna, ya, antunna turidna, ana turidu, nahnu nuridu, ya, seperti itu. Ini tentang fi'il yuridu, ya. Baik. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pembahasan yang lain. Ya, jadi pembahasan tentang fi'il yuridu selesai dengan ini. Sekarang pada samrin yang berikutnya, khamisan yang kelima, ini pembahasan masalah lain, ya, bab lain. Ya, ini tentang al-alwanu. Alwanun jamak dari launun. Launun atau al-launun. Al-launu atau launun jamaknya al-alwanu. Alwan. Apa? Warna. Launun warna. Alwanun warna-warna, warna-warni. Ya, warna dalam bahasa Arab, bagaimana mengungkapkan warna. Dan di sini yang dibahas untuk warna-warna yang pokok, ya. Tidak warna secara rinci, secara detail, tidak. Tapi warna-warna yang pokok. Perhatikan di sini pada tamrin kelima dan beberapa sesudahnya nanti. Wa'fil faraghi fi ma yali, letakkan pada tempat yang kosong, pada titik-titik, pada kalimat-kalimat berikut ini, mu'annasal asma'id dallati 'alal alwani. Mu'annas, ya, bentuk mu'annas, bentuk perempuan, ya, dari isim-isim adalah 'alal alwan, isim-isim yang menunjukkan warna, isim-isim yang menunjukkan warna. Kama huwa muwadhahan fil misali fil amsilati, sebagaimana hal itu dijelaskan pada contoh-contoh ini. Ya, jadi isim-isim menunjukkan warna, berarti ada bentuk yang muzakkar dan juga ada bentuk yang mu'annas. Kok bisa tahu? Dari perintahnya tadi, ya. Mu'annasal asma, bentuk mu'annas dari isim-isim yang menunjukkan warna. Ya, berarti asalnya bentuk muzakkar, kemudian dibuat menjadi bentuk untuk mu'annas. Berarti penggunanya berbeda antara muzakkar dengan mu'annas pada alwan, pada warna-warna. Ya. Lafaz antara muzakkar dengan mu'annas itu berbeda. Maknanya sama, artinya sama, warna yang dimaksud sama, tetapi lafaznya berbeda antara muzakkar dengan mu'annas. Perhatikan contoh. Qalamun ahmaru, pena yang berwarna merah, pena merah, ahmaru merah. Di sini sebagai ya, dalam contoh ini disusun sebagai disusun dalam bentuk ungkapan na'at man'ud ya, untuk mempermudah memahami bahwasanya ahmaru ini sebagai na'at dari qalamun. Qalamun itu mudzakkar, maka na'atnya juga bentuk yang mudzakkar, yaitu lafaz ahmaru. Nah, ini disusun dengan bentuk na'at man'ud untuk memudahkan memahami tentang tadi jenis mudzakkar dan mu'annas pada warna ini. Ya, qalamun ahmaru, pena yang merah. Ahmaru menunjukkan warna merah untuk bentuk yang mudzakkar. Ya. Kemudian bandingkan dengan sampingnya untuk yang mu'annas menjadi haqibatun hamra'u, tas yang merah, tas yang berwarna merah. Haqibatun mu'annas, maka sifatnya atau na'annya juga harus bentuk mu'annas. Dalam hal ini terkait dengan warna, maka bentuk lafaz yang menjadi hamra'u, yang merah untuk mu'annas. Bandingkan ahmaru merah untuk mudzakkar, hamra'u merah untuk mu'annas. Contoh yang berikutnya, sya'run aswadu, ya, rambut yang hitam. Aswadu hitam untuk yang mudzakkar, ya, untuk menunjukkan isim yang mudzakkar. Kemudian lihyatun sauda'u, jenggot yang hitam. Ya, lihyah ini lafaz yang mu'annas, maka na'atnya juga mu'annas, sauda'u hitam untuk yang mu'annas. Ya, aswadu sauda'u, ya, hitam, yang satu mudzakkar, yang satu mu'annas. Ya, ini kalau untuk yang hitam ada contoh yang lain untuk memudahkan menghafal yang ya kita sebagai umat Islam yang terbiasa. Apa? Kalau yang mudzakkar aswad, batu yang ada di salah satu pojok Ka'bah, hajar aswad. Hajar aswad, hajar batu, aswad hitam. Ya, batu hitam. Itu ya, hajar aswad. Jadi aswad itu hitam untuk yang mudzakkar. Ya. Kemudian untuk contoh yang mu'annas, yang biasa herbal, paham ya? Habbatus sauda, habbah, sauda, habbatus sauda, habbah itu biji, bijian atau cinten, kemudian sauda hitam, habbatun, ya, itu mu'annas, habbah, habbatun, mu'annas, maka sifatnya sauda juga mu'annas, hitam. Ya, ini, untuk jadi contoh, ya, hajar aswad, dan habbah sauda, batu hitam dan biji atau cinten hitam. Ya, ini jadi bisa jadi patokan, jadi rujukan, jadi contoh bedakan bentuk warna ya, antara yang mudzakkar dengan yang mu'annas. Contoh yang berikutnya, mindilun abyadu, sapu tangan putih. Ya, abyadu putih untuk yang mudzakkar. Kemudian waraqatun baydau, kertas yang putih. Waraqatun mu'annas, maka baydau mu'annas untuk yang putih. Nah, putih untuk yang mu'annas. Ya. Ini. Nah, kalau kita perhatikan dari beberapa contoh ini, bentuk-bentuk yang mudzakkar itu memiliki satu pola, satu wazan. Demikian pula bentuk yang mu'annas, ini juga mempunyai satu wazan, satu pola. Nah, jadi bukan bentuk yang sembarangan, tetapi bentuk yang mempunyai pola yang sama pada alwan, pada warna tersebut. Untuk yang mudzakkar, ya, dari contoh tadi, ahmaru, aswadu, abyadu. Nah, kemudian yang berikutnya, asfaru, ahwaru, asmaru. Ya, bentuknya sama, satu wazan, satu pola, yaitu mengikuti bentuk af'alu. Jadi hamzah di awal itu hamzah tambahan, kemudian huruf yang berikutnya mewakili fa' kalimah, yang berikutnya mewakili ain kalimah, kemudian yang terakhir mewakili lam kalimah. Ingat huruf-huruf pada wazan, huruf fa, ain dan lam ya. Ini. Jadi af'alu, hamzah, fa, ain dan lam. Af'alu. Ini bentuk atau wazan untuk laun, untuk warna yang mudzakkar. Adapun yang mu'annaf, dari contoh-contoh tersebut, hamra'u, sauda'u, bayu'wa'u, kemudian apa? Sayyaratun, menjadi safra'u, asfaru, kuning, milafun asfaru, map yang kuning, sayyaratun safra'u, mobil yang kuning, qamisun akhbaru, baju hijau, baju yang hijau, mu'anasnya syajaratun khabra'u, pohon yang hijau. Kemudian rajulun asmaru, laki-laki yang coklat, ya, kulitnya coklat, atau di sini dikenal sawo matang ya, coklat. Kemudian mu'anasnya imra'atun samra'u, ya, samra'u, ya, perempuan yang coklat ya, atau sawo matang tadi. Nah, di sini tampak untuk yang mu'anas bentuknya safra'u, khabra'u, samra'u, sesuai dengan contoh yang sebelumnya, hamra'u, sauda'u, bayda'u, ya, jadi mempunyai wazan atau pola bentuk yang sama, yakni fa'la'u, ya, fa'la'u. Jadi huruf pertama mewakili ba, mewakili huruf fa pada wazan, pada hamra'u, sauda'u, dan seterusnya. Kemudian huruf yang kedua mewakili ain, atau diwakili oleh ain pada wazan. Kemudian huruf yang ketiga diwakili oleh lam pada wazan. Kemudian ada tambahan alif, dan kemudian hamzah di akhirnya. Ya. Jadi huruf wazan fa, ain, lam, kemudian tambahan hamzah, kemudian tambahan alif dan hamzah di akhir. Ya. Fa'la'u, hamra'u, sauda'u, bayda'u, safra'u, khadra'u, samra'u. Ini. Jadi masing-masing yang mudzakkar mempunyai wazan yang sama, yang mu'annas juga demikian mempunyai wazan yang sama. Yang mudzakkar wazannya af'alu, yang mu'annas wazannya fa'la'u, untuk menunjukkan warna. Ini. Sehingga nanti tinggal disesuaikan dalam kalimat sesuai dengan kebutuhannya untuk mudzakkar ataukah mu'annas, maka tinggal dipilih lafal-lafal tersebut. Contoh penggunaannya pada samberin yang berikutnya, sadisan yang ke-6, iqra' ma yali, perhatikan atau bacalah kalimat-kalimat berikut muta'ammilan, ya, dengan memperhatikan, mencermati al-asma'ad-dallata 'alal alwani, isim-isim yang menunjukkan pada warna. Bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan isim-isim yang menunjukkan warna. Contoh, sya'ru ra'si aswadu, rambut kepala saya hitam. Terkait dengan sya'ru, sya'ru mudzakkar sebagai mubtada. Kemudian khabarnya aswadu juga harus mudzakkar. Walihyati bayda'u, dan jenggot saya putih. Lihyah ini mu'annas. Di sini dalam kalimat ini kedudukannya sebagai mubtada, maka khabarnya juga harus ikut menjadi mu'annas. Ya, bayda'u ini mu'annas. Jadi yang perlu diingat apa? Untuk menunjukkan warna tadi, tidak harus susunan na'at man'ud ya. Tadi dibentuk na'at man'ud untuk memudahkan dalam memahami makna warna beserta bentuknya tadi sesuai dengan jenisnya, mudzakkar mu'annats. Tapi tentunya dalam penggunaan dalam kalimat, ya umum, ya, bisa mubtada' khabar, bisa na'at man'ud, bisa yang lainnya. Yang jelas sesuai. Kalau itu digunakan terkait dengan mudzakkar, maka bentuk yang mudzakkar. Kalau digunakan untuk yang mu'annas, maka dia menggunakan bentuk mu'annas. Ya, ini. contoh yang berikutnya, uridu qalaman azraqa. Saya ingin pena biru. Azraqa ini biru. Qalaman azraqa, pena yang berwarna biru. Wahaqibatan hamra'a, dan tas yang merah. Tas yang berwarna merah. Sebagai tambahan, satu lagi. Perhatikan pula dari dua bentuk warna tersebut, baik untuk yang mudzakkar maupun untuk yang muannats, ya, semuanya mamnu' minas sharf, tidak tanwin. Ya, mamnu' minas sharf, tidak bisa tanwin, tidak boleh tanwin. Ya, dalam keadaan nakirah, ya, tidak ada alif lam, tetap dia tidak tanwin. Tidak boleh tanwin, tidak bisa tanwin. Sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tersebut, ya. Qalamun ahmaru, bukan ahmarun, tetapi ahmaru. Haqibatun hamra'u, bukan ham, ya, bukan hamra'un, tetapi hamra'u. Ya, jadi tidak tanwin. Sebagaimana contoh di sini pada nomor 2 tadi, uridu qalaman azraqa wa haqibatan hamra'a. Azraqa, hamra'a, mamnu' minas sharf, tidak tanwin. Ya, karena memang tadi dia tidak tanwin. Ya. Ini. Ganti, tafadhol dibaca satu persatu. Wa asmaru. Wa asmaru. Asal jatuhu aidan samra'u. Ya. Huwa asmaru wa zawjatuhu aidan samra'u. Dia berwarna coklat. Ya, berwarna coklat. Dia berkulit coklat. Dia berwarna coklat. Dan istrinya juga berwarna coklat. Ya. Berkulit coklat, ya. Maksudnya kulitnya coklat. Sawo matang, ya. Ini. Berikutnya. Mudiri. Mudiri. Hadra. Khabra'u. Khabra'u. Watayyarati. Tu. Watayyaratul. Mudarisu. Si. Mudarisi. Baidau. Ya. Sayyaratul mudiri. Khabra'u. Wasayyaratul mudarrisi bayda'u. Mobilnya kepala sekolah itu hijau, ya, berwarna hijau, dan mobilnya pak guru berwarna putih, ya. Berikutnya, hadhil baqaratul sauda'u jamilatun. Ya, hadhil baqaratus sauda'u jamilatun. Apa? Ini. Ya, perhatikan. Artinya bagaimana? Ya, tadi. Kalau membacanya apa dalam mencit dia bisa benar, insyaallah artinya atau maknanya juga bisa benar. Perhatikan. Hadhil baqaratus sauda'u jamilatun. Jadi membaca di situ menjeda juga sekaligus memahami makna supaya tepat. Artinya, sapi betina yang hitam ini, sapi betina yang berwarna hitam ini, jamilatun, cantik, bagus. Ya, jadi artinya semacam itu. Jadi bukan ini adalah sapi betina yang berwarna hitam yang cantik. Bukan seperti itu. Beda, ya. Beda, ya. Dalam bahasa Indonesia perhatikan dua kalimat ini. Yang pertama, ini adalah sapi betina atau sapi yang hitam yang cantik. Kalimat pertama. Kalimat kedua, sapi yang hitam ini cantik. Ya, ada perbedaan, kan? Ada perbedaan. Walaupun intinya sama, ada seekor sapi betina hitam dia bagus. Intinya itu, tapi cara mengungkapkannya berbeda, maka juga maknanya berbeda. Nah, dalam bahasa Arab juga demikian. Perhatikan di sini al-baqaratu dengan alif lam, kemudian as-sauda'u juga dengan alif lam. Nah, adapun jamilatun ini tanpa alif lam. Ini berpengaruh ya. Hadihi. Kemudian diikuti al-baqaratu. Jadi al-baqaratu ini badal pada hadihi. Jadi menunjuk makna yang sama. Hadihi dengan al-baqaratu sama. Kemudian as-sauda'u dengan alif lam. Berarti dia na'at sifat pada al-baqaratu. Mensifati al-baqaratu. Al-baqaratu sauda'u. Sapi yang berwarna hitam. Sifat. Na'at. Ya. Ini. Kemudian tadi hadihi sebagai mubtada dan khobarnya adalah jamilatun. Khobar itu yang menyempurnakan menjadi kalimat sempurna pada kata jamilatun. Al-Baqarah itu tadi badal dari hadihi. As-Sauda'u na'at dari Al-Baqarah itu. Ini. Jadi tadi artinya sapi betina yang berwarna hitam ini cantik atau bagus. Ya. Ini dulu di jilid pertama ya, sudah pernah dibahas. Tafadhal, nanti bisa dimurojaah lagi. Berikutnya. Ma ajmala hadhihi zahrata al-hamra'u. Al-hamra'a. Al-zahrata al-hamra'a ya. Na'atnya. Ma ajmala hadhihi zahrata al-hamra'a. Alangkah indahnya bunga ini. Bunga yang berwarna merah ini. Ya, bunga yang berwarna merah ini. Ma ajmala hadhihi zahratal hamra'a. Alangkah indahnya bunga yang berwarna merah ini. Ya, seperti tadi ya, hadhil baqaratu sauda'u. Di sini hadhihi zahratal hamra'a. Sama. Hadhihi kemudian az-zahrata itu badal dari hadhihi, kemudian al-hamra'a na'ab dari az-zahrata. Berikutnya. Hati marafatan bayda'u. Bayda'a. Bayda'a. Ya, warqatan bayda'a. Na'abnya, sifatnya mengikuti. Warqatan bayda'a. Hati apa? Matangkan. Ya. Selembar kertas putih. Ya. Warqatan. Kertas ini bentuk mufrad ya. Dalam bahasa Indonesia bisa ditambahkan selembar ya, menunjukkan satu ya. Warqatan bayda'a, selembar kertas putih. Datangkan, berikan, ambilkan selembar kertas putih. Ya. Baik, berikutnya. Liman hadis saya rotul safra'u. Ya, liman hadhihi sayyaratu safra'u. Hadhihi sayyaratu safra'u. Seperti tadi ya, as-sayyaratu badal pada hadhihi, kemudian as-safra'u na'at pada as-sayyarah. Milik siapa mobil kuning ini? Ya, milik siapa mobil kuning ini? Mobil yang berwarna kuning ini. Berikutnya. Ahada tasaru Dul ghilafil asfari. Dul ghilafil asfari. Laka ya. Laki. Oh iya. Laki ya hafsata. Hafsatu. Hafsatu. Ya. Ahadha daftaru. Dul ghilafil asfari. Laki ya hafsatu. Wahai hafsah. Ya mu'annas ya. Maka laki. Kasnya di kasrah. Ahadha daftaru. Dul ghilafil asfari. Apakah? Apakah buku tulis yang bersampul kuning ini milikmu wahai Hafsah? Iya. Oh iya benar. Apakah buku tulis yang bersampul kuning ini milikmu? Ya, laki milikmu. Ya Hafsah. Jadi hadza daftaru dzul zilafil asfari, buku tulis yang bersampul kuning ini. Ya, ini. Berikutnya. Ma ada nalar tilka. Tilka syajarata khadra'a alati amamal jami'ati. Ya. Ma ajmala tilka syajarata khadra'a alati amamal jami'ati. Ta'ajub ya. Alangkah indahnya syajarat al-khadra, pohon yang hijau itu, allati amama al-jami'ah, yang di depan kampus. Yang berada di depan kampus, di depan universitas ini. Ya. Ma ajmala tilka syajarat al-khadra'a allati amama al-jami'ati. Alangkah indahnya pohon yang hijau itu yang berada di depan kampus. Pohon yang hijau yang berada di depan kampus itu. Ini. Jadi perhatikan di sini sekaligus murojaah tadi tentang badal, tentang na'at, ya tentang mubtada khobar, ya. Perhatikan masing-masingnya. Dulu sudah pernah dipelajari insyaallah. Ya, bisa dimurojaah kembali. Ya. Jadi adanya alif lam ya, pada satu kata itu nanti berpengaruh pada kedudukannya, apakah itu badal ataukah na'at atau yang lain terkait dengan mubtada khobar nanti juga. Ya, itu perlu diperhatikan, dicermati. Ya. Nanti muta'ammil atau ta'ammal, mencermati, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, merenungkan. Ini. Ya. Jadi adanya alif lam itu tadi ada pengaruh dari kedudukannya dalam kalimat itu. Ya, perhatikan itu. Berikutnya, sabi'an tamrin yang ketujuh masih terkait dengan laun atau alwan dengan warna ya. Wa'fil faraghi fi ma yali kalimatan tadullu ala launin munasibin. Letakkan pada titik-titik berikut ini, pada kalimat berikut ini, kata, ya, kalimatan tadullu ala launin munasibin, kata yang menunjukkan warna yang sesuai. Ya, di sini launin munasibin bentuknya nakirah, jadi umum, asal sesuai, sesuai secara makna dan juga tentunya sesuai secara lafaz. Tidak dibatasi, tidak ditentukan harus warna ini atau harus warna itu, tidak, tetapi umum, asal sesuai tadi ya, secara makna dan juga lafal. Contoh yang pertama, sya'ru ra'suka aswadu wa lihyatuka sauda'u. Boleh. Rambut kepalamu hitam dan singgetmu hitam. Atau mungkin dikatakan sya'ru ra'sika abyadu wa lihyatuka baydau. Ya boleh. Rambut kepalamu putih dan singgetmu juga putih. Atau warna yang berbeda. Sya'ru ra'suka aswadu wa lihyatuka baydau. Rambut kepalamu hitam dan jenggotmu putih. Atau dibalik. Sya'ru ra'suka abyadu wa lihyatuka sauda'u. Rambut kepalamu putih dan jenggotmu hitam. Ini boleh semuanya. Secara umum, secara asal boleh. Sesuai secara makna, lafaz juga, dan secara kenyataan bisa mungkin rambut kepala dengan jenggot berbeda, yang satu putih yang satu hitam. Ya, ini atau merah kalau nanti disemir di bekas warna juga bisa, juga boleh. Ini ya. Boleh. Ganti berikutnya, selanjutnya. Akibati samra'u. Ya, haqibati samra'u. Apa? Tasku berwarna coklat. Ya, tasku berwarna coklat. Berikutnya. hati pelaman hitam apa? Kolaman mudakar hati kolaman aswad aswada aswada wawa warokotan serta apa? Bayuwa bayuwa a ya hati qalaman aswada wa warqatan baydha'a. Datangkan, berikan pena hitam dan kertas putih. Ya. Umumnya begitu ya, pena hitam, kertas putih. Atau mungkin bisa di warna yang lain, kalau itu bisa, bisa. Berikutnya. Nahnu nahtufu fi bil qalami bil qalami apa asfar kita menulis dengan pena murid ya murid-murid kita di sini maksudnya atulab murid menulis dengan pena hitam sedangkan pak guru menulis dengan pena merah ya murid kita yaitu murid itu menulis dengan pena hitam sedangkan pak guru menulis dengan pena merah. Ya, kalau kesulitan dibantu dari dalam bahasa Indonesia dulu ya. Dibantu dalam bahasa Indonesia dulu kira-kira seperti ini baru kemudian dicari dalam bahasa Arabnya kemudian disesuaikan. Nahnu naktubu bi bil qalami aswadi al aswadi al aswadi wal mudarrisu yaktubu bil qalami al-ahmari. Ya, karena al-qalam ma'rifah dengan alif lam, maka na'atnya juga ma'rifah dengan alif lam. Bil qalamil aswadi bil qalamil ahmari. Al-aswadi dan al-ahmari. Ya, sebagai na'at, sebagai sifat dari al-qalam ya, ma'rifah dengan alif lam ini. Ya. Berikutnya. Saya roti khadra'u khadra'u khadra'u wa sayaratu jamili baydha'u. Ya. Sayaratu khadra'u wa sayaratu jamili baydha'u. Mobilku berwarna hijau dan mobil temanku berwarna putih. Putih, ya. Berikutnya. Miman zalikal baiti baitu miman zalikal baitu dul dati apa? Al al asmaru al asmaru ya, boleh. Liman dzalikal baitu dzul babul asmaru al asmaru milik siapa? Milik siapa rumah itu? Rumah yang berpintu coklat itu. Coklat itu. Ya, milik siapa? Rumah yang berpintu coklat itu. Ya, atau boleh dzul babil ahmari yang berpintu merah, zulbabil akhwal yang berpintu hijau dan seterusnya. Ya, umum ya kalau ini bab pintu bisa semua warna ya. Kalau kayu ya asmar tadi yang coklat. Berikutnya. Ma ajmala hadhil baqarata al-baydha'a. Ya, ma ajmala hadhil baqarata al-baydha'a. Al-baydha'a ya, alangkah indahnya sapi betina yang berwarna putih ini. Ya, alangkah indahnya, alangkah cantiknya sapi betina yang putih ini. Ya. Berikutnya. Satu bil kolamil al ahmari. Ya, kalau bil qalamil sudah masuk ya, langsung ahmari. Kalau bersambung langsung ya, bil qalamil ahmari. Ya. La taktub bil qalamil ahmari. Al ahmari. Jangan engkau menulis dengan pelan merah. Ya. Berikutnya. Al-mindilu al-abdu'u Al-abdu'u al-mindilu al-abdu'u wasifun. Ya, al-mindilu al-abdu'u al-abdu'u al-mindilu al-abdu'u wasifun. Apa? Sapu tangan yang putih kotor. Ya, sapu tangan yang putih ini atau itu kotor. Ya. Ini. Ada yang ditanyakan terkait dengan laun, awan. Jadi tentunya ketika sudah masuk dalam kalimat harus disesuaikan keadaannya dengan kata-kata yang lain, ya, sesuai dengan kedudukannya, ya, mungkin mubtada khabar atau na'at man'ut atau badal atau fi'il dan fa'il ataupun yang lainnya. Ya. Jadi ada dua keadaan ya, ini secara umum dua keadaan, bentuk kata itu sendiri dan keadaan kata itu ketika sudah tersusun dalam kalimat ini, dua keadaan ini dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau tadi misalkan bentuk aswadu, ahmaru, ya, itu kemudian mu'anasnya, hamra'u, sauda'u dan seterusnya, itu adalah melihat bentuk kata itu sendiri, kata yang menunjukkan warna untuk laki-laki, untuk muzakar seperti ini, untuk mu'anas seperti ini, itu melihat bentuknya, bentuk lafadznya masing-masing ini. Kemudian sesudah itu apa? Dimasukkan dalam kalimat, tersusun dalam kalimat. Maka ada penyesuaian, mungkin dengan alif lam atau tidak dengan alif lam, sesuaikan dengan keadaan dalam kalimat. Kemudian huruf akhirnya, ya, apakah dhammah atau fathah atau mungkin kasrah, itu juga sesuaikan keadaannya dalam kalimat. Tapi bentuk pokoknya kan tetap sama. Ya, hanya tadi ada penyesuaian mungkin di depan alif lam misalnya atau di belakangnya harakatnya berubah, ya, sesuai dengan kedudukan dalam kalimat tersebut. Dan secara umum semua kata juga demikian, tidak hanya terkait dengan warna ini tetapi keumuman kata-kata dalam bahasa Arab seperti itu, ya, ada bentuk kata itu sendiri dan juga keadaan kata ketika sudah terletak dalam kalimat itu ada penyesuaian mungkin di depannya atau mungkin di belakangnya. Tidak mengubah bentuk, tetapi tadi penyesuaian di depan atau di belakangnya sesuai dengan kedudukan dalam kalimat-kalimat tersebut. Ini ya. Selalu ada dua keadaan tadi. Perhatikan masing-masingnya. Wallahu a'lam. Ini dulu untuk malam ini. Insya Allah yang berikutnya dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Kalau minkum terkekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah dan pertolongannya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.